Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Dan insyaallah ta'ala, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah azimah, sebuah tulisan yang sangat agung, karena yang disebutkan di dalamnya adalah ayat dan juga hadis. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang menjelaskan tentang awsaf, sifat-sifat Allah Azza wa Jal, li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kita juga membaca keterangan atau syarah dari Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita masih berada pada pembahasan ayat kursi di akhir ayat ini. Allah jalla wa ala berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang salah satu makhluknya, yaitu kursi. Di mana makhluk ini, kursinya Allah azza wa jal, kursi yuhus samawat wal ard, wasi'a, kursi yuhus samawat wal ard, di mana kursi Allah itu wasi'a, meliputi langit-langit dan bumi. Jadi kursinya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit-langit dan bumi. Langit-langit yang tujuh, bumi, ya, seisinya. Dengan kursi Allah azza wa jal, kursi Allah melingkupinya. Ini menunjukkan betapa besarnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada makhluk yang lain, yaitu al-arsh. Qila al-kursi ghairu al-arsh. Kursi itu bukan arsh. Dan ada pendapat yang lain, wal-arshu akbar min al-kursi. Dan arshnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada kursi. Adamun arsh, seperti dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas ars. Allah di atas ars. Ars dan kursi berbeda. Disebutkan dalam riwayat, perumpamaan ars dengan kursi, ya, itu ibarat gelang. Kursi itu ibarat gelang. Halqah yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursi adalah itu tadi gelang. Dan arsy adalah ya apa yang luas itu. Di tengah tempat yang lapang, kemudian dilemparkan halqah, gelang, gelang itulah kursi. Padahal kursi itu dikatakan di dalam ayat ini, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi itu mencakup, meliputi as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa besarnya arsy, betapa besarnya kursi. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam syarahnya, wa annahu kursiyyu mulkihi min idhamihi wa sa'atihi annahu wasi'as samawati wal ard. Kursinya Allah saking besarnya, saking luasnya, itu mencakup dan meliputi as-samawat, langit-langit yang tujuh, wal ard. Ya. Demikian besar makhluk-makhluk Allah itu yang kita tidak bisa membayangkannya. Tidak bisa kita bayangkan. Dan dari sini kita juga ya tidak bisa membayangkan pula betapa luasnya jannah Allah Azza wa Jalla. Tidak tahu dan tidak bisa dibayangkan betapa besarnya jannah Allah Azza wa Jalla. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, seorang yang terakhir masuk ke dalam jannah, orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah, karena dia harus masuk dulu ke dalam neraka, minal mu'min, termasuk dari kalangan orang yang beriman, ya. Kemudian setelah itu menjadi arang, sudah menjadi arang, kemudian dikeluarkan dari jannah, karena dia masih memiliki dharrah minal iman, masih memiliki iman, walaisu minal kafirin, dan bukan dari kalangan orang-orang kafir, tetap akhirnya adalah jannah. Kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Dimasukkan dalam air tadi, sungai tadi, tumbuh tubuhnya. Dan ketika dia masuk ke dalam apa? Jannah, apa yang dia inginkan semuanya ada. Sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan itu. Dia mendapatkan ka'amsali dunya wa asrat amsaliha, 10 kali dunia itu lebih bagi dia. Ya, seandainya dia mendapatkan 10 kali dunia saja, ini sudah sangat luas ya atau tidak? Baik. Dan apa yang dia inginkan semuanya ada. Kalau semua yang diinginkan ada, ya, menunjukkan betapa luasnya jannah, betapa nikmatnya jannah. Ini yang paling terakhir. Dan ahlul jannah ketika melihat derajat yang di atasnya, seperti dia melihat bintang-bintang di langit. Betul kata Allah Jalla wa'ala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik ya daripada dunia. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Kursi Allah Azza wa Jal ya, mencakup langit dan bumi yang demikian luas. Bersamaan dengan besarnya makhluk-makhluk itu, bersamaan dengan luasnya makhluk-makhluk itu, Allahu Jalla wa'ala tidak berat untuk mengurusnya, tidak susah untuk mengaturnya. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga keduanya, untuk menjaga alam semesta ini. Wabillahi taufiq. Wa ma'a dzalika fala ya'uduhu ay la yusqiluhu wa la yukribuhu. Bersamaan dengan luasnya, besarnya makhluk-makhluk Allah itu, Allahu jalla wa ala tidak berat untuk menjaga keduanya, ay hifdzal alam al-ulwi was-sufli. Allah Jalla wa'ala tidak berat untuk menjaga alam yang di atas dan alam yang di bawah. Langit, bumi, beserta isinya, dan seterusnya Allah jaga. Dan ini tentunya menunjukkan perkara yang lain, yaitu menunjukkan betapa kuatnya Allah dan betapa Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini menunjukkan sifat Allah yang lain, yaitu kamalul qudrah, kesempurnaan qudrahnya Allah. Makhluk yang sedemikian besar, makhluk yang sedemikian luas, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, diurusi oleh Allah Azza wa Jal, wala yusqiluhu wala yauduhu, tidak memberatkan Allah. Berarti Allahu Jalla wa ala memiliki qudrah yang kamilah, kamalu qudratihi, kesempurnaan qudrahnya Allah. Wa kamalu quwwatihi, dan juga menunjukkan sifat yang lain, yaitu kamalul quwwah, ya, sempurnanya kekuatan Allah Azza wa Jalla. Iya. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam ayat ini juga kata Asy-Syaikh Abdurrahman, wa fiha bayanun li'azimi ni'matillahi 'alal khalqi. Ayat kursi ini juga menunjukkan faedah yang lain. Apa itu? Menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah atas makhluk, atas kita semuanya. Yang wajib kita syukuri nikmat tersebut. Apa itu? Id khalaqa lahumus samawati wal ardh. Nikmat Allah yang dimaksud adalah Allah telah menciptakan langit-langit, Allah telah menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah jaga langit-langit dan bumi itu, wa amsakahuma, dan Allah tahan langit tidak jatuh. Ya, bumi juga tidak bergoncang. Bisa untuk ditempati, bisa untuk ditinggali, bisa untuk ditanam. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla aniz zawal, dari runtuhnya langit bumi, wa tazalzul, dan kegoncangan, wa ja'alahuma ala nizamin badi', dan alam semesta ini Allahu Jalla wa Ala ciptakan dan Allah atur dalam keteraturan yang luar biasa. Nizamin badi', saking teraturnya, ya, dan sempurnanya pengaturan Allah, ya, manusia bisa memperkirakan, ya, memperkirakan terjadinya gerhana, ya atau tidak? Ya. Itu bukan kepastian, tapi perkiraan. Ya. Nah, ya seperti ketika, ya, dan ini bukan menebak atau bukan dalil seorang mengetahui perkara yang gaib, tidak. Ya. Karena teraturnya. Ya. Wabillahi taufiq, perjalanan matahari. Sebagaimana mobil kalau berjalan, ya kita bisa memperkirakan jarak dari sini Jakarta 100 kilo misal. Ya, misal 100 kilo. Kecepatan mobil kamu berapa? Ya, statis di 100 km per jam. Berangkat jam 6 pagi. Kira-kira sampai Jakarta jam berapa? Jam 7. Ya, tepat perkiraannya. Karena stabil ini perjalanan. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, dan itu bukan, ya, bagian dari bentuk meramal, tidak. Namun itu pun juga kita tidak bisa memastikan. Sehingga ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan seperti gerhana matahari, gerhana bulan, itu bukan berdasarkan perkiraan itu. Namun berdasarkan ru'yah. Kalau memang kelihatan gerhana, ya sudah kita sholat gerhana. Kalau tidak, ya tidak. Ya, tertutup mendung, tertutup hujan. Ya, tidak berdasarkan perkiraan-perkiraan tadi. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan. Asy-Syaikhu rahimahullah Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya ayat kursi ini mengingatkan betapa besarnya nikmat Allah atas kita. Karena Allah telah menciptakan langit, bumi dan seisinya, kemudian Allah jaga agar kita bisa mendapatkan, ya, keberkahan dari Allah Azza wa Jal, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Allah jadikan langit bumi ini dalam keteraturan yang sempurna. Jami' lil ahkami wal manafi'i al muta'addidah, penuh dengan kemanfaatan yang sangat banyak, allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Matahari, betapa banyaknya manfaat dari matahari itu. Hujan, betapa banyaknya manfaat dari hujan itu. Dan seterusnya. Tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Di akhir ayat ini, di akhir ayat kursi, Allahu Jalla wa'ala menyebutkan dua namanya. Wahuwal aliyul azim. Wahuwa al-aliyu. Al-aliyu adalah zat yang maha tinggi. Hada ismun min asma'ihi. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah. Al-aliyu. Yang maknanya adalah zat yang maha tinggi. Dan telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Semua nama-nama Allah bukan sekedar nama. Namun menunjukkan apa? Sifat. Ya. Karena nama Allah itu nama yang husna. Yang maha indah. Tidak mungkin indah kalau tidak menunjukkan apa? Sifat. Hanya sekedar nama saja. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Berarti tidak husna kalau demikian. Wabillahi taufik. Seperti manusia, namanya bagus belum tentu sesuai dengan namanya. Iya. Baik. Wabillahi taufik. Ya. Tetapi Allahu Jalla wa Ala, ya, nama yang dimiliki olehnya menunjukkan sifat. Hiya sifatun kamilah. Yaitu sifat yang maha sempurna. Ketika Allah menyebutkan nama Al-Alim misalnya Al-Alim, berarti Allah Jalla wa'ala memiliki sifat ilmu yang kamil, ilmu yang maha sempurna, bukan sekedar namanya Alim. Allah Jalla wa'ala Al-Qawi, bukan sekedar namanya Al-Qawi, namun menunjukkan sifat Al-Quwah. Allah memiliki kekuatan yang kuat, kekuatan Allah maha sempurna, yang diantara contoh kesempurnaannya adalah tadi kita saksikan. Allah ciptakan langit, bumi, arsy, kursi. Dan Allah jaga. Tidak ada yang kacau dari apa yang Allah ciptakan itu. Jadi semua nama-nama Allah tadullu ala sifat. Semua nama-nama Allah menunjukkan sifat. Hiya sifatun kamilah. Dan bukan sekedar sifat, namun sifat yang kamilah. Sifat yang maha sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Termasuk nama Allah Al-Aliyu. Al-Aliyu. Ini bukan sekedar nama Al-Ali. Al-Ali menunjukkan makna. Sifat yaitu tinggi. Allah maha tinggi. Yang dimaksud dengan ketinggian Allah adalah ketinggian yang mutlak. Semua jenis ketinggian dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Wabillahi taufiq. Alladzi lahu al-uluwul mutlaq, kata Asy-Syaikh Sa'di, al-aliyu maknanya adalah zat yang memiliki ketinggian yang mutlak dari segala sisi, min jami'il wujuh. Ini yang namanya mutlak. Mutlaknya ini segala sisi. Iya. Kalau orang punya sifat kaya, belum tentu kaya yang mutlak. Iya. Dia kaya, tapi ternyata hanya kaya emas saja. Perak enggak punya. Berarti dia enggak kaya, mutlak. Dia kaya, kaya rumah saja, tanah enggak punya. Ya. Apabila itu dikatakan kaya namun tidak mutlak. Iya. Dia pandai namun hanya pandai dalam sebagian ilmu. Dia pandai dalam ilmu ini saja, pertanian saja. Yang lain enggak bisa, peternakan enggak bisa. Kalau kamu suruh ngurus dia peternakan, enggak jadi, mesti bangkrut. Berarti ilmunya terbatas. Ilmu dalam satu bidang. Tapi kalau sudah dikatakan mutlak, ya ini semuanya. Dari semua sisi. Dan kalau berbicara sifat-sifat Allah, ya, Allahu Jalla wa'ala mencapai puncak-puncak kesempurnaan dan tidak ada lagi yang ada di atasnya. Termasuk sifat al-ulu. Sifat apa? Ulu, ketinggian. Alladhi lahu al-uluul mutlak. Yani sifat Allahu Jalla wa Ala, sifat ketinggian Allah adalah sifat ketinggian yang mutlak dari semua sisi. Yang pertama, uluwudzat, Allah betul-betul tinggi zatnya. Kalau berbicara tentang zat Allah maha tinggi, yakni di atas semua makhluk-makhluknya. Semua makhluk di bawahnya Allah. Kata Syekh rahimahullah, uluwud dzat. Kalau kita berbicara tentang nama Allah Al-Aliyu, Allah adalah zat yang maha tinggi, artinya zat Allah maha tinggi. Di atas semua makhluknya. Bikaunihi fauqa jami'il makhlukat. Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluk-makhluknya. Alal arsistawa, di atas ars Allah beristiwa. Semua di bawah Allah azza wa jalla. Zat Allah di atas. Dan kita tidak meragukan itu. Karena Allah berkata, Nabi bersabda, kesepakatan para ulama demikian. Dan itulah yang ditunjukkan oleh akal-akal dan juga fitrah. Lima dalil berkumpul di dalam ketinggian zat Allah. Adapun Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'amintum man fis sama' Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Berarti Allah di mana? Di atas. Demikian firman Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas ars. Dan ars adalah makhluk Allah yang paling besar. Semuanya di bawah ars. Ars makhluk yang sangat besar. Tadi telah kita sebutkan betapa besarnya ars. Dan Allah maha besar. Dan Allah jalla wa 'ala di atas arsnya. Dan semua makhluk di bawah Allah Azza wa Jalla. Al-Quran menunjukkan Allah di atas. Nabi juga demikian. Mengatakan. Ya. Taib. Nabi pernah mengatakan. Ala ta'manuni. Wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayai aku? Kata Nabi. Sementara Allah yang ada di langit percaya kepadaku. Allahu Akbar. Maka sungguh jelek orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mempercayai Nabi alaihi salatu wasallam, mempercayai beliau, mempercayakan agar beliau menyampaikan syariat ini, mengangkatnya menjadi Nabi, menjadi Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mempercayai Nabi alaihi salatu wasallam, membebankan amanah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada orang yang tidak percaya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan betapa jeleknya orang tadi. Nabi mengatakan, tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaannya zat yang ada di langit. Suatu saat datang Muawiyah ibnul Hakam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Muawiyah mengatakan, ya Rasulullah, saya akan membebaskan budak perempuan saya ini. Kata Nabi, tunggu, datangkan dia, saya akan mengujinya, apakah dia mukminah atau tidak. Kalau dia mukminah, bebaskan. Datang budak ini, kemudian Nabi bertanya kepada budak perempuan ini, Aynallah, Aynallah, di mana Allah? Itu pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang sahih. Nabi bertanya, Aynallah, di mana Allah? Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mubtada, bukan pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan yang boleh, bahkan pertanyaan yang masyru' untuk kita tanyakan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada manusia. Aynallah, di mana Allah azza wa jalla? Kemudian wanita ini mengatakan, fis sama, di atas langit, di atas semua makhluk. Kemudian Nabi bertanya dengan pertanyaan yang kedua, man ana, siapa saya? Maka dijawab oleh wanita ini, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Setelah mendengar jawaban ini, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah ibnul Hakam, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena dia seorang mu'minah. Seorang wanita yang beriman. Iya. Berarti jawaban wanita tadi benar. Kalau salah Nabi tidak mungkin apa? Membenarkannya. Mesti akan beliau luruskan. Sebagaimana perkara-perkara yang lain. Kalau ada yang mungkar, ada yang batil, Nabi mesti akan apa? Mengingatkan. Maka batillah orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya. Yeah. Allah itu di mana-mana. Ya. Yeah. Di dalam hatiku. Di mana-mana, Kalau demikian berarti, ya, kalau Allah di mana-mana, seharusnya kamu harus menjawab, berarti Allah di bawah kita. Harusnya jawabannya apa? Iya, wong dia mengatakan di mana-mana. Berarti mengharuskan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Ya. Allah di mana-mana, Allah di bawah kita, di tempat-tempat yang ya nasallahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini keyakinan yang batil karena menyelisih Al-Qur'an, menyelisih As-Sunnah dan ijma' kesepakatan para ulama. Baca buku-buku akidah. Baca akidahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Imam Al-Bukhari, a'immah, para imam semuanya mengatakan Allahu jalla wa ala fis sama, di atas langit, istawa 'alal 'ars. Itulah ayat Al-Qur'an. Adapun ilmunya Allah, iya, ilmunya Allah di mana-mana. Yakni tidak ada yang luput dari ilmunya siapa? Allah. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di bawah kita, di mana-mana, tidak ada tempat yang tersembunyi dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Betul, ilmunya Allah na'am meliputi segala sesuatu. Adapun zatnya Allah Azza wa Jalla di atas semua makhluknya. Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Kemudian fitrah kita ini tidak bisa didustakan. Ya. Fitrah manusia, ya, yang masih baik fitrahnya, belum terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, mesti meyakini Allah di atas. Coba perhatikan, ya, orang-orang ketika sedang bersedih karena ada musibah, ada kesusahan, terkadang tidak sadar dia mengatakan, ya, tidak sadar dia mengatakan, kita tunggu pertolongan dari yang ada di atas. Otomatis dia mengatakan demikian tanpa diajari, karena fitrah. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Dan secara akal juga demikian, enggak mungkin akal kita menetapkan Allah itu di bawah kita atau di tempat-tempat yang kotor. Nauzubillah min dzalik. Ya. Fitrah manusia ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan kita, kemudian kita menundukkan pandangan kita, kita berdoa, apakah ketika kita sujud atau kita mengangkat kedua telapak tangan kita, mesti hati-hati kita ini tertuju kepada zat yang ada di langit, di atas sana. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ketinggian yang pertama, yakni ketinggian zat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketinggian yang kedua adalah wa'ulul qadri. In kana lahu kullu sifati kamalin walahu min tilka sifati a'laha wa ghayatuha. Demikian juga ketinggian qadr. Qadr yakni kemuliaan. Ya. Ya, manusia pun ada sifat ini, yakni ketinggian kedudukan. Dia orangnya tinggi, tinggi kedudukannya maksudnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Allah tinggi kedudukannya. Ya. Tinggi sifatnya. Kenapa demikian? Karena Allah memiliki semua sifat-sifat yang sempurna, semua sifat-sifat yang indah, al-asma'ul husna wa sifatil ulia. Allah Jalla wa'ala memiliki semua sifat-sifat yang maha sempurna, sifat-sifat yang maha indah, yang maha tinggi. Maka Allah Azza wa Jalla memiliki ketinggian al-qadr, kedudukan, sifat, kemuliaan. Intinya Allah Jalla wa'ala memiliki semua jenis ketinggian. Baik ketinggian zat, ketinggian sifat, ketinggian kedudukan. Semua ketinggian Allah Jalla wa'ala memiliki. Wa ismuhu al-aliyu. Dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ali. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang terakhir dari ayat ini disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-azim. Wa huwa al-aliyul azim. Al-Azim ini nama Allah Azza wa Jal. Yang menunjukkan sifat. Yaitu sifat azamah. Sifat apa? Azamah. Keagungan. Ya. Sifat keagungan. Artinya, Allahu Jalla wa'ala alladhi lahu jami'u awsafil azamah. Berarti, dari nama ini kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki semua sifat-sifat keagungan. Wal kibriya, dan semua sifat-sifat kesombongan, yakni hanya Allah saja yang berhak untuk memiliki al kibriya, kebesaran. Ya. Walahul azamah, dan Allah memiliki keagungan, kemuliaan, wa ta'zim, dan hanya Allah saja yang berhak untuk dimuliakan dengan pemuliaan yang sempurna. Dan memang Allahu Jalla wa'ala, dialah zat yang memiliki itu semuanya. Memiliki kebesaran, memiliki kemuliaan, ya, memiliki keagungan, segala macam keagungan. Wabillahi taufiq. Dan Allah saja yang berhak untuk diagungkan oleh siapapun. Wa ta'zimul kamil, dia yang berhak untuk diagungkan dengan pengagungan yang sempurna. Fi kulubi anbiya'ihi, oleh hamba-hambanya, oleh para nabinya. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa asfiya'ihi, dan pilihan-pilihannya. Naam. Wabillahi taufiq. Dan bagi hamba-hamba Allah yang mulia, betul-betul tidak ada yang lebih agung dari Allah Azza wa Jalla. La a'zama minhu, di dalam hati-hati para nabi, di dalam hati-hati malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, dan dalam hati-hati orang-orang yang Allah pilih, tidak ada yang lebih agung dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wabillahi taufiq. Dari beberapa pembahasan ini, bisa kita simpulkan bahwasanya ayat kursi ini memang ayat yang sangat agung. Terkumpul di dalamnya ulum nafi'ah, ilmu yang sangat bermanfaat. Al-ulum al-azimah, ilmu yang sangat agung. Fahaqiqun bi-ayatin tahtawi ala hadihil ma'ani al-jalila antakuna a'zama ayatil Qur'an. Maka sudah sepantasnya ayat yang seperti ini, ayat yang terkandung di dalamnya semua makna-makna keagungan bagi Allah, menjadi ayat yang paling agung di dalam apa? Al-Quran. Antakuna a'zama ayatin fil Quran. Wa an yakuna laha minal waqi' wa hifdhin wa hifdhi qari'iha minas syururi wasyayatin ma laysa li ghairiha. Dan sudah sepantasnya bahwasanya orang yang membaca ayat ini, ya, yang meyakininya, membacanya, ya, dia akan mendapatkan penjagaan. Orang yang membacanya akan mendapatkan penjagaan dari asyurur, dari kejelekan-kejelekan. Penjagaan dari syayatin, syaitan-syaitan, yang tidak didapatkan dari yang lain. Yani ayat ini adalah ayat yang agung. Dan disyariatkan dalam sehari dibaca berapa kali? Hah? 8 kali, ya. 8 kali, ya. Sobahan di waktu pagi, wa masaan di waktu petang, wa qablan naum, sebelum apa? Tidur. Ini 3. Wa yukra'u, dan dibaca ba'das salawatil khams, sesudah salat 5 waktu. Sesudah salat 5 waktu. Ya. Naam. Dan keutamanya banyak, seperti telah kita sebutkan di awal pembahasan ayat kursi. Keutamanya banyak. Termasuk penjagaan Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Penjagaan Allah dari syaitan, penjagaan Allah dari jin, masuk di dalamnya sihir dan yang semisal. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini pembahasan tentang ayat kursi, ya, dan ini adalah pembahasan yang sangat agung, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di sini kita akan menambahkan sebuah pembahasan penting. Bismillah. Yaitu pembahasan tentang al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin, Allah mudahkan untuk kita duduk mendengarkan ayat, ya. Membaca hadis. Ya. Yang tentunya seorang muslim akan berbahagia dengan kesempatan dan nikmat yang Allah berikan dengan dia bermajelis di majelis-majelis ilmu. Yang dibacakan di sana ayat, yang dibacakan di sana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan memang betul apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah, rumah Allah azza wajal, ya, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari ayat tadi, firman Allah tadi, mentadabburinya. illa, kecuali mereka akan turun kepadanya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikah, dan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan akan disebut-sebut oleh Allah di sisi malaikat-malaikat. Iya. Duduknya seorang untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, dia mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Jika ada yang bertanya, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ma huwa al-ilmu nafi', apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan kepada seseorang untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ihi, mengenal nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu bisa menunjukkan kepada hamba tentang Allah Azza wa Jal, menjadikan seorang mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah Azza wa Jal yang maha sempurna, ya, maka ini ilmu yang apa? Bermanfaat, ilmu nafi'. Kemudian yang kedua, ikhwatil kiram, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan kepada seorang hamba untuk mengenal apa-apa yang Allah cintai. Kalau tadi mengenal Allah, ya, yeah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan seterusnya. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kedua, menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang Allahu Jalla wa'ala cintai. Dan juga menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang Allah benci untuk ditinggalkan. Naam. Ilmu yang menunjukkan kepada kita jalan menuju keridhaan Allah Azza wa Jal, yaitu perkara-perkara yang Allah cintai. Dan ilmu yang bisa, ya, menjelaskan kepada kita jalan-jalan yang menjadikan Allah murka. Ketika ilmu itu menunjukkan dua hal ini, yang pertama menunjukkan hamba untuk mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Kemudian ilmu itu menunjukkan seorang hamba untuk mengenal jalan menuju Allah Azza wa Jal, perkara-perkara yang Allah ridhai dan perkara-perkara yang Allah murkai untuk dia tinggalkan. Maka inilah ilmu yang apa? Bermanfaat. Iya. Dan ini hanya ada pada ilmu kitab was sunnah. Ya. Wabillahi taufik. Yang memiliki dan menjamin untuk mendapatkan dua perkara ini hanya ada pada ilmu mada al-kitab was sunnah. Naam. Ilmu-ilmu duniawi, naam, ada manfaat, ada faedah, ada naf'. Ya. Tetapi tentunya tidak seperti ilmu-ilmu mada ilmu syariah, ilmu kitab was sunnah. Ya. Ilmu apa yang bisa menjelaskan kepada kita di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, di antara nama Allah adalah Ar-Rahim, di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, di antara nama Allah adalah Al-Qayyum, di antara nama Allah adalah Al-Aliyu, di antara nama Allah adalah Al-Azim. Ilmu apa yang bisa menjelaskan dan menunjukkan kita kepada nama-nama tadi? Ilmu apa? Al-Quran. Kita baca ayat kursi, mengenal nama Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita kenal dengan kita mempelajari ilmu kitab was sunnah. Di antara nama Allah Azza wa Jal, ya, Al-Ahad, As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kuffar, orang-orang kafir, yang sibuk dengan ilmu dunia dan mencapai puncak-puncak ilmu dunia, ya, kalau dikatakan mereka telah menguasai ilmu dunia, apa yang mereka miliki itu apakah bisa mengantarkan mereka untuk mengenal nama-nama Allah adalah itu semuanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Musawwir, Ar-Rahman, dan seterusnya. Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, As-Samad, Al-Qawiyul Matin. Tidak akan sampai ke situ. Iya. Hanya Al-Kitab wa Sunnah saja yang ya, akan mengantarkan seorang untuk mengenal nama-nama Allah. Juga mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sifat-sifat Allah demikian banyak dan tidak terbatas. Hanya Allah saja yang tahu. Tidak bisa dibatasi, sifat Allah hanya 7 saja. Ya. Wujud, kitam, baqa, al-mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsi. Ya. Apalagi? Ya. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, kalam, basar, 7. Ya. Nah. Dibatasi hanya 7 saja. Awsaf, sifat Allah. Ya. Lalu mana sifat-sifat yang lain? Yang tadi kita baca. Al-ulu, sifatnya Allah atau bukan? Sifatnya Allah, sifat ketinggian. Wal-azamah, sifat Allah mana? Sifat Allah al-azamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-quwwah. Mana sifat al-quwwah? Tidak disebutkan di sini. Allah memiliki sifat al-izzah karena nama Allah al-aziz. Allah memiliki sifat al-hikmah karena di antara nama Allah adalah apa? Al-hakim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rububiyyah karena di antara nama Allah adalah ar-rabb. Ya, ini sifat Allah tidak bisa dibatasi. Hanya dengan kita membaca Al-Quran wa Sunnah kita mengenal apa? Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita mengenal af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dengan mempelajari Al-Kitab wa Sunnah saja, kita akan mengerti tadi perkara yang kedua. Kapan ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat? Ketika ilmu itu menunjukkan kepada kita jalan-jalan untuk mendapatkan apa? Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Diajari dalam agama yang mulia ini, Al-Kitab wa Sunnah, bagaimana kita bersuci, berwudu. Bagaimana kita bertayamum. Bagaimana kita mandi janabah. At-Toharah, yang Allah sangat mencintai mereka, orang-orang yang bersuci. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan dirinya dari najis-najis pada badannya, pakaiannya, tempatnya, dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dari dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan, bitaubah, dengan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan Islam, dengan Al-Quran wa Sunnah kita bisa berwudu. Ya atau tidak? Berwudu. Diajari ketika kita mulai wudu, mencuci kedua telapak tangan kita, bismillah, menyebut nama Allah, kemudian berkumur, sekaligus menghirup apa namanya? Air ke dalam hidung kita. Dengan mubalaghah menghirup dengan sungguh-sungguh, kemudian mengeluarkannya. Kemudian mencuci muka kita. Kemudian setelah itu mencuci tangan kita. Dari ujung tangan, ujung jari sampai siku kita, siku. Dikenai air, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian mengusap apa? Kepala kita. Dilanjutkan dengan mengusap telinga kita, 2 telinga kita. Kemudian mencuci 2 kaki kita. Iya. Di mana kita bisa melakukan itu? Dan mendapatkan ilmu itu? Fil kitab, dalam Al-Kitab wa Sunnah. Dan keutamanya besar. Keutamanya mendapatkan keridhaan Allah. Ketika seorang berwudu, berkumur, keluar dosa-dosa. Ya, yang dia lakukan dengan mulutnya bersama dengan tetesan air. Ketika mencuci tangannya juga demikian, keluar dosa-dosa yang dilakukan tangannya bersama dengan tetesan air. Dia mencuci muka dia, keluar dosa-dosanya, ya, yang dia lakukan dengan mata dia dan seterusnya bersama dengan tetesan-tetesan air. Kemudian setelah wudu, kalau wudu dia baik, wudu dia sempurna sesuai dengan wudunya Nabi, kemudian dia membaca setelah doa atau setelah wudu, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berwudu, menyempurnakan wudunya seperti wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian setelah itu ditutup dengan doa ini, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8, mengantarkan dia kepada jannah Allah dari pintu manapun. Iya. Apakah ilmu-ilmu dunia, ya, yang dikuasai oleh kufar akan mengantarkan orang bisa mengerti ini? Wudu, watayamum, wattoharoh. Kemudian setelah itu as-salah, bagaimana kita sholat? Salawatul khams, dari takbiratul ihram sampai salam. Iya. Ini adanya hanya dalam Al-Kitab wa Sunnah. Belum lagi mengerti perkara-perkara yang lain untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir akan tenang hati itu. Bagaimana berzikir? Apa yang kita ucapkan? Diterangkan semuanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dicontohkan semuanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang itu semuanya akan kita petik hasilnya nanti di dunia dan di akhirat. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Tidak ada artinya dunia dan seisinya dengan 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Sehingga seorang yang beriman tidak pernah akan susah hidupnya. Walaupun dalam keadaan sengsara, ya. Sengsara dalam arti dari sisi duniawi. Namun dia dengan membaca itu saja, dia teringat ini lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Dan dia mengerti bahwasanya akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Nabi mengajarkan zikir yang lain, ya. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan. Ringan untuk diucapkan dengan lisan. Saqilatani fil mizan. Namun demikian berat di timbangan nanti. Habibatani ila Ar-Rahman, sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah Jalla wa Ala. Yaitu kalimat apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Aksiru, perbanyak kalimat ini. Karena kita butuh nanti pada hari kiamat, timbangan amalan kita ini berat. Dan satu kalimat ini, dua kalimat ini sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Iya. Mumpung kita masih hidup. Nabi juga mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdih. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdih, maka akan ditanam satu pohon korma di sorga. Ghurisat lahun naklah fil jannah. Akan ditanam satu pohon korma di sorga. Lalu bagaimana jika dia membaca beribu-ribu kali? Allahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Ini semuanya termasuk adkar al-mutlaqah. Zikir-zikir yang mutlak. Dan yang lainnya, ma'asyiral muslimin, kita tidak bisa menceritakannya. Dan antum juga tidak bisa membahasnya. Karena agama Islam ini demikian luas. Siapa yang masuk ke dalamnya, mempelajari Al-Kitab wa Sunnah, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang Allah ridhai. Aqidatan, aqidah yang menjadikan hati itu bersih. Ibadah, ibadah yang menjadikan seorang mulia. Mu'amalah, mu'amalah yang adil. Pernikahan, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadaikan, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, muamalah dengan hukam, penguasa. Ya. Wal adab wal akhlak, adab dan akhlak. Maka tidak ada yang lebih daripada ilmu agama ini. Tidak ada yang lebih anfa', tidak ada yang lebih bermanfaat dari ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Ilmu yang menunjukkan dua hal ini. Yang pertama menunjukkan untuk kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ihi, nama-namanya, wa sifatih, sifat-sifatnya, af'alih, perbuatan-perbuatan Allah, dan juga ilmu yang menunjukkan kita untuk mengenal jalan menuju keridhaan Allah azza wa jalla. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sehingga termasuk diantara yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, adalah berdoa kepada Allah untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima. Betapa kita butuhnya kepada tiga hal ini. Tidak ada yang keempat yang kita cari. Dan ini dibaca selalu oleh Nabi sobahan. Setelah sholat subuh, beliau baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan dari sini juga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebelum kita tutup, kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus ahli sunnati wal jamaah, untuk dia bersyukur ketika mendapatkan putra-putranya belajar, anak-anaknya belajar, mempelajari Alkitab wa sunnah. Dan jangan sampai terbersit dalam jiwa-jiwa kita penyesalan. Ya. Kok anak saya tidak belajar ilmu dunia misalnya. Oh ya, dunia bisa dicari, mudah, sahal. Ya. Dan dunia akan mengikuti biidznillah ya azwanya. Tetapi seorang untuk mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal jalan-jalan yang menjadikan Allah ridha, ini perkara yang harus diutamakan, harus diperjuangkan. Dan dengan itulah kaum muslimin mendapatkan kemuliaan. Coba kita lihat bagaimana ashabun nabi, para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain, dimuliakan dengan ilmu ini. Romawi, Persia tumbang. Ya. Islam ini sampai ke penjuru dunia, timur dan barat. Ini semuanya adalah bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, kemudian tentunya dengan ijtihad para sahabat untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita ingatkan dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai pada akhir pembahasan ayat kursi. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan ayat-ayat berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.